Aduh pala gua pusing, lama aku biasin sing. Pengen rasanya gua maling, tapi nanti digabusin kambing. Jadi kerja setengah mati, kira pagi lambat hari-hari. Nungguin yang gak pasti, bikin keadaan makin berhenti. Aduh pala gua pusing, lama aku biasin sing. Pengen rasanya gua maling, tapi nanti digabusin kambing. Jadi kerja setengah mati, kira pagi lambat hari-hari. Nungguin yang gak pasti, bikin keadaan makin berhenti. Yang ada ngabisin duit aja, begini ngapa gua bisa kaya. Yang ada malah makin merana, kelihangan kemana-mana. Info buka lowongan kerja, pas ngelamar gak diterima. Sebenarnya niat nerima, tunggah meringan ditutup aja. Dompet gak ke stadium akhir, pengen cepet-cepet punya karir. Kapan nganggur ini berakhir, sumpah udah mumet anjir. Sumpah udah mumet anjir, tolong orang dalam kasih karir. Kenapa kerja harus good looking, padahal skill paling penting. Pengen cepet ngerasain gaji, pengen cepet ngerasain gaji. Pengen cepet ngerasain gaji, pengen cepet ngerasain gaji. Biar bisa face kayak orang-orang, biar bisa face kayak orang-orang. Biar bisa face kayak orang-orang, biar bisa face kayak orang-orang. Aduh pala gua pusing, lama aku biasin sing. Pengen rasanya gua maling, tapi nanti digabusin kambing. Jadi kerja setengah mati, kira pagi lambat hari-hari. Nungguin yang gak pasti, bikin keadaan makin berhenti. Aduh pala gua pusing, lama aku biasin sing. Pengen rasanya gua maling, tapi nanti digabusin kambing. Jadi kerja setengah mati, kira pagi lambat hari-hari. Nungguin yang gak pasti, bikin keadaan makin berhenti. Aduh pala gua pusing, yeah, yeah, lama nganggur di sini.